Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Itu semua adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmat untuk kita masih bisa talabul ilmi. Barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang al-jawazim, alat-alat menjazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Qala syarih wa amma alam fahuwa lam zidat alaihi hamzatu takriri. Adapun alam, maka dia adalah lam, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ditambahkan padanya hamzah takrir. Kata pentaklik qala al-hamidi fi hasyiyatihi al-qafrawi huwa hamlul mukhatabi 'ala al-iqrari bima ba'da harfit nafi wa huwa lam huna fal hamzatu kharajat 'anil istifhami ilayhi wa la yujabu illa bi bala intaha. Berkata Al-Hamidi dalam hasyahnya terhadap Al-Kafrawi. Kafrawi ini punya syarah terhadap matan Al-Ajurumiyah. Kemudian syarahnya Al-Kafrawi diberi hasyah catatan kaki oleh Al-Hamidi. Hamzah takrir adalah hamzah yang membawa orang yang diajak bicara untuk menetapkan dengan apa yang setelah huruf nafi, yaitu lam di sini, alam. Bukankah? Gitu. Maka hamzah keluar dari istifham kepada takrir tadi. Jadi bukan untuk istifham, tapi untuk takrir. Jadi keluar dengan adanya diiringi dengan lam ini, mengeluarkan hamzah dari istifham kepada takrir. Dan tidaklah dijawab kecuali dengan bala. Kalau iya, jawabnya bala. Nah, alam, misalkan ada yang bertanya menggunakan alam, yahduril ustadu, bukankah ustad telah datang? Tanda tanya. Kalau ustadznya telah datang, jawabannya apa? Bala hadoral ustadu. Kalau ustadz belum datang, jawabnya pakai naam lam yahdur al ustadu. Paham ya? Loh kok itu fi'il mudhari' kok diartikan telah? Karena kemasukan lam, harfu qalb membalik makna hal, istiqbal menjadi makna madhi. Nahu qawli ta'ala alam nashrah laka sadarak. Contoh alam. Firman Allah Ta'ala alam nashrah laka sadarak. Bukankah kami telah melapangkan. Dan bukankah Allah. Bukankah kami. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melapangkan untukmu dadamu. Sebenarnya di sini alam nashrah. Baik. Kita baca i'rabnya. I'rabuha alhamzatu litakrir. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun. Bilam Fi'il mudhari' dijazm dengan lam wa alamatu jazmi sukunu dhahiru ala akhirih. Tanda jazmi dengan sukun dhahir di akhirnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu nahnu. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirnya nahnu. Kemudian wal lam harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahal jarrin biharfil jar. Wal jar wal majruru muta'alliqan bil fi'li nasrah. Sadara maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala ar-ra. Sadru mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahal jarrin bil mudhaf. Nah, kita pindah ke huruf berikutnya. Wa amma alamma fahuwa lamma zidat alaihi hamzatu. Alamma itu lamma, harfu nafin wa jazmin wa qalfin juga. Ditambahkan atasnya hamzah takrir juga. Nahwu alamma uhsin ilaik. Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Kalau iya berarti apa? Naam, bala. Ahsanta ilayya. Kalau belum berarti naam lam tuhsin ilayya. Eropnya alhamzatu litakrir walamma harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmi sukunu dhahiru ala akhiri. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Ila harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahali jarrin bihafil jar wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li. Nah, qala wa amma lamu faqad dzakara al muallifu anna ta'ti lil amri wad du'a. Dan adapun lam, maka sungguh muallif, siapa yang maksud muallif? Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah al-ma'ruf Ibnu Majrum. Muallif ini Ibnu Majrum menyebutkan bahwasanya lam ini datang untuk perintah dan juga doa. Wa kullun minal amri wa du'ai yuksadu bihi talabu khusulil fi'li talaban jaziman. Dan masing-masing dari perintah dan doa dengan lam ini dimaksudkan dengannya meminta terjadinya suatu perbuatan dengan permintaan yang pasti, yang sangat. Wal farqu bainahuma annal amra yakunu minal a'la lil adna. Kama fil hadis fal yakul khairan aw li yasmut. Perbedaan antara perintah dan doa adalah kalau perintah itu terjadi dari a'la yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Seperti dalam hadis fal yakul khairan aw li yasmut. Maka adalah dia bicara yang baik atau diam. Perhatikan dalam ta'liq disebutkan hadzal mithalu qit'atun min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu al-muttafaqu alaihi marfu'an. Hadis ini adalah contoh ini merupakan potongan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang disepakati atas kesahihannya secara marfu'. Wa awaluhu awalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berucap yang baik atau hendaklah dia diam. I'rabuhu alfa'u waqi'atun fi jawabi syart. Fa'nya terletak sebagai jawab syarat. Kenapa jawab syaratnya diberi fa'? Karena tolab. Ya, karena tolab. Walamu lamul amri yakul fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi sukunun ala akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali jazmin jawabu syarti wa jaza'uhu khairan sifatun limasdarin mahdhufin takdir falyakul qawlan khairan. Khairan ini na'at bagi masdar yang mahdhuf, takdirnya maf'ul bih dari falyakul qawlan khairan. Aw maf'ulun bih liyakul, atau bisa juga maf'ul bih langsung dari yakul. Wal awwalu aqrab. I'rab yang pertama lebih dekat. Ini sifat dari masdar yang mahdhuf, falyakul qawlan khairan aw liyasmut. Aw harfu atfin wa i'rabuhu liyas wa i'rabu liyasmut ka i'rabi liyakul. Naam. Wa ma du'a fa yakunu minal adna lil a'la. Adapun doa itu dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Nahu qawli ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuk. Seperti firman Allah Ta'ala tentang siapa ini? Penghuni neraka. Ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga malaikat penjaga neraka, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja. Eropnya lam lamud du'a. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bi lamid du'a wa 'alamatu jazmi hadfu harfil 'illah wa huwa liya. Taunya dari mana? Wal kasratu qabla dalilun 'alaiha. Ala harfu jarrin wa na dhamirun muttasilun mabni asukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur mutalliqan bil fi'li. Rob. Naam. Rabbuk ini rabbu. Fa'ilun. Marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'i dhammah dhahir 'ala al-ba wa rabbu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni al-fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Naqtali bihadza wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Tabarakallahu fikum.